kesengetan kesamunungan dangukun kahaja sejabat di rombongan kiri karja kapungkur mapai sejarah baheula iasana para pujangga anu ditukil ku para wali anu reka ku ahli basa ngajadikeun jajaran cerita anu pinuh siloka jeung sastra. Oh nyana. Ngagamarkeun adil kalawan murka. Ngagamarkeun salah katut bener. Tulemanen jalma jaman ayeuna anu gelar di alam sabab musabab. Istilahna enteng tangguh gelarna manusia di alam pewenangan. Istilahna di dunia kadar di umaraki. Mahawal arek kamaspur kota no jadi catur jadi lisan muro batur kecap galur tika pungkur panu mas segala nelah segala jadi masalah. Dia wangunan dadayung ingkang lagi pada kinara uwi kulin hukum resikan pemilik tani dan yang ingkan pada tumamu Daton Madukara Satria Panengah ing Pandawa Dipati Arjuna Saweg kasumpingan Rama Guru Resi Linuhung Tijajar Sokalima Si Keprat Tungku Hamelenguh Pertala Atrihani Ngali Pangkon Ingkang Rama Guru Raptane Masa Gun Nirangan Dikalele Kedah Atra pertela pengandikan sama guru tunjuk sumanga putra Arjuna ngahaturkeun sugeng rawuh ku hoyong panjenengan kapayung linggihna kalayan semua sujud anu kasangakeun ku hoyong jeung Rama Guru. Aduh. Jaro. Kapinuh damel panjenengan. Unyuk sumanga. Ama isok kalima ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pembagi Ki Jaro kalayan semah pangabakti Ki Jaro syariatna katampa ku dua leungeun kenca katuhu simpen puring ati dicancang sapucuking rema pundihing mas takang Nuhun cu, nuhun cu, nuhun cu. Ulah kaget ya amak datang cu. Ya, sono ting sebarat tahun tepat tepung. Ayau. Wah, kemudian. Damang cu. Ibaring panges tu. Sarang saha sumping tiso kalima. Amawe nyerangan cu. Da bangsa satrik, bangsa siswa. Ca awe lalaki istunin taranyakin. Pareka mana sepuh teh. Aya oge nu nyebutkeun bareh ka mana cenah empap teh. Aduh. Geus rupa-rupa itu ieu. I jawabna teh singkat teh malahan amah teh teu unyuk-unyuk ka Pangagung Astina, malumnya kitu rerem cepan jalan dari sapi jadi ieu teh. Jalan dari sapi. Subuh-subuh teh tos aya di momongan ceung mah. Ya, bareng jeung roda disangka jalan dari kerbau. Umaha kumaha Sumbadra Sumbadra Damang cu? Ibaring pangestu pangresa. Nya aya cocok. Geus. Sirikani sirikani sirikani sirikani. Dina waktos ayeuna teh nuju sehat. Abi manyu kalintang. Sami bae teu aya kuciwana. Cocok cocok cocok cocok. Ya. Hayang pagih jeung Sirikani geus mangalam-alam mah teh. Ideung teh budak teh ge kolot teh sor cai buru-buru. Nganyahokeun kana karesepna kana putu mang begitu. Omong kana marsabak mah. Nya. Nya. Kitu. Kitu lamun bumbuahan kana mangu we. Ah kana mangu we wungkul. Nya. Aya gedang we kitu. Nya. Komo aya geus manggih buah. Aya karesep buah baplang. Komo kana buah gedong mah. Kitu-kitu buah cengkir we. Leleh we lamun aya salak beuki mah. Ih. Ai nuhun cu nuhun cu nuhun cu. Teka pino damal purwa pangresara ma guru rawuh. Hmm? Aya pikresal naon. Ya tebet asaka gunturan wahyu anu lumungsu. Asaka urugan menyantuti. Aya bagian utaya papadana datang na kolot dipandang wahyu anu lumungsu. Anu matak amak ngenas mual aya dua murid anu sumujud ka guru. Iwati kijaro. Nyuhun kasep nyuhun nyuhun nyuhun ngahaya amatir rencepan tias dina tiso kalimat teh cu kia iya kia iya alusna tutup-tutup hura janela kaulanun unyuh sumangga sabab kita aya rahasia penting anu bakal ditepikeun kaki jaro keluar hawa jaro anakin kasep amatir geus direncana dek ini. Saminggu nunggu sekali wat dari sana dan sanji keneh wae sebab dibeweng diutahkan dipikir dibulak balik nah ya cebah ka goreng akibatnya atau bahkan dimulkan kehadiran kemanfaatan ya Allah ngahaja amatnya niangan waktu anu sampurna wanci anu mustari atu tului amatnya utang itung karena waruga gamet sangkara bolong cereng belek japar sidik tetek bengek itu ia manis paking tekaliwat sanggis narengsek itu dinapue ia alus kakara amat teh ini jaro jaro jaro jaro amat teh menang ilham cu dina peting kalima dina mangsana tapa puasa ngeringkep maneh di goa amat teh eta makal teh tilu letter hari teh mun salah. Itu cu dina peuting kalima aman narima suratan katinggalan daek teu daek ayana panawa jeung kurawa teh bakal ngawujud perang gede anu tempat di tegak Kurusetra tina sengketa ngeunaan warisan nagara Astina. Iya sedengkeun ama aya di Astina ama rumah sa tahar syubuh di Astina pake hade di Astina ama boga darajat di Astina ama telain taat sarta kumaula ka Kurawa dari kaberat mah masih kena kapan awak tu boleh nyengcerak ini kongkolak kanon terobihnya kabut kanya istu terobah lahirna ayah di Astina serta aik batin mah ama teh jeng panawa babarengan cu. Dina mangsa perang gede ieu antara kurawa jeung panawa perang sadulur anu geus moal bisa diungkulan deui kitu ceuk dina suaratan katingalan. Teu kapino damel. Bahkan Sri Gempur jeung Duru Sri Arah Pati jeung pamili Sri Arah Nyawa jeung Baraya kadang-kadang ama oge dina waktuna daek teu daek kalbirang kasebut resi anu tangtu. Hiji wiku anu masih kena resep perang meureun tangtu ama teh goreng-goreng mah bakal ngawujud atawa dituduh jadi senapati agung dina waktuna. Ama teh geus silih aehan jeung murid. Dina waktu anu bakal datang leungit murid hapus guru. Anu ngawujud teh Iwati lawan jeung lawan antara musuh jeung lawan kurawa jeung panawa. Ama bakal nganyeureupan Ki Jaro. Ki Jaro bakal nganyeureupan ama. Coba geura gamarkeun Ki Jaro bakal tega deuk maehan anu jadi guru. Iya. Sadaya-daya mah guru. Ama ge moal tega kolot naon ngaranana. Tapi katega dengan ayah murid malahan ama teh ka Kurawa murid ka Panawa murid ka Kurawa anak ka Panawa anak meureun tangtu reaksi umum bakal timbul na sana meureun dorna eta bari jeung hiji guru aya keneh tapi katega anak jeung anak pasea kolot naon ngaranana notorogan disebutna lamun seuk anak jeung anak dogdag kolot masih keneh aya hiji guru tungcang nuntun kana ilmu tukang nyaangan ka jalma-jalma tapi anak jeung anak murid jeung murid pasea teu bisa ngungkulan aya. Ama nyeri pikir beurang peuting mikir kumaha cara jeung katangtuan. Atuh kasimpulan siger tengah anu tangtu da ieu perang moal bisa kaungkulan. Kaya di jalan ama ngarumasakeun maneh geus kolot meumpeung aya keneh gelar di dunya, aya keneh ilmu anu can kapasrahkeun ka Ki Jaro. Ya ama datang kairing deuk masrahkeun ka dedeh ama teu boga ilmu anu disebut kadangnyangan malahan namun dibandingkeun jeung titel batara mah ieu teh jigana jauh taneuh ka langit kasep. Aswat ama oge can diwirid da teu percaya ama teu sugan satungtung buuk teu aswat ama teh sabab aya sifat barangasan. Nya. Geus kana ngabakar resep. Ieu ilmu deuk dipasrahkeun ka Ki Jaro top top top top mangpeung ama hirup keneh. Pasti-pasti ngawujud ya perang berat Yuda ama paeh ku Ki Jaro ama Rido ama ikhlas Ki Jaro geus jadi manusawi anu linuhung manusia anu sampurna anu geus bisa ngakontal ka alam padang poe tunjung sampurna anu kasebut alam nirwana. Aya titel kadangyangan ilmu kasampurnaan pikeun nepikeun urang ka alam asal sabab manusia gelar ka alam dunya teh tina alam eueuhna naon. Kubrak kana alam aya nanaon sarta baka paeh baka mulang ka alam eueuh nanaon deui alam suwung anu tangtu. Dina alam eueuh nanaon kubrak kana alam aya nanaon engke dina maot baka balik deui kana alam eueuh nanaon da moal dina naon lantaran eueuh naon-naon nu nganaon-naonanana ge eueuh nya aya sote naon-naon urang keur waktu aya naon-naon. Kapalbah dia Ki Jaro wajib hidup pikeun ngahontal ieu ilmu kaluhungan. Aduh, rama guru. Ieu kasep. Sabab di alam dunya ieu moal aya dua jelema anu nganggem titel kadangnyangan. Tutur galurna para empu, papayanana para pujangga, tukilanana para wali anu nyepeng ieu ilmu kadangnyangan ilmu kasampurnaan tinangtu. Aya tulisan anu tangtu anu panjang turu tarakal pinuh kujangkrang lungkawing kitu lain kia lain nah karah kudu kumaha pamungkasna rasa pasrah tauhidna iman ka Gusti. Aduh. Eta jalan anu tarahal panjang muh keur jalma linglung tinjakeunana. Tapi keur jalma iman ka Gusti anu tangtu aya istilah sajatining hirup manusia rahasia Gusti teu bisa diukur diduga jeung dikira-kira ku akal manusia. Tapi tetela eta rahasia teh keur akal ngaranana. Masrahkeun diri ka Gusti tapi keur kapentingan dirina keneh. Jadi hal ieu wajib ama pikeun masrahkeunana ieu ilmu. Sangkan hidup bisa ngatur rencak kana marga ning alam anu bakal cunuh. Ku ieu halna ama teu rasa kadeudeuh kana jadi murid. Loh. Sakitu maksud ama teh cu tapi ulah cekcok kita oge ama ulah disebut nganapikeun karena ilmu kabataraan lantaran apal ama ge hidup teh geus diwingsit atawa geus diwirit ilmu kabataraan ku tuang raka. Lain nyapelekeun tapi geura baning-baning ku Ki Jaro. Sakitu asup. Lamun hidup tengah milik jetang tu bakal jadi jelma rugi gerape gerah sawang dina mangsa anu bakal datang dina gerna tarung kurawa jeung panawa. Sabaraha juta tentara anu bakal jadi korban, sabaraha biaya perang jutaan miliar anu bakal karugian tumiba. Nah teu khawatir pamajikanana kurah-kureh dina waktuna magrib niangan salakina anu geus guyang getih. Nah teu khawatir hiji anak atawa dua anak cing karoreh kana layon bapana anu bakti ka lemah cai. Nah deuk tega Ki Jaro nempo guru di medan tempur. Ama ge moal tega lawan teh murid sorangan. Tah ieu Jaro cing atuh geura pikir-pikir. Ngeteulakeun perang teh jahat kasep geus teu aya tedeng aling-aling. Dak dumadak jelema jadi algojo tukang nyabutan nyawa batur. Geus daya ada dasar sifat pri kamanusaan. Geus daya sifat ulas asih antara sesama jeung sesama. Akibatna perang ekonomi apung-apungan geus moal ka tepi ku leungeun nu leutik. Sakitu kadeudeuh ama kanu jadi anak bakal dipasrahkeun ieu ilmu kadangianan. Kumaha kira-kira Ki Jaro? Dipati Arjuna ngarangkul kana sampean nawih Kudrona diserangan ku Budi anu marah kumai. Bingah anu taya papadama nawiskeun luyu kasauran guru sareng maksadna. Bingah Damarata Sutara bingah amar atas suta bingah kagiri-giri ya kagiri-giri bingah amar atas suta bingah naka ya tenera gawi sembiren sabda ingkang makna guru ya guru linuh nah haju kumaha bagja nu kaya papadana pangresa. Nyeng nyeng nyeng nyeng edas. Nyeng nyeng nyeng nyeng edas.